Lama ku sendiri, selepaskan pergi. Ku sunyikan hati, berharap kau kembali. Sebuah hati, kini kau datang kembali, tanyakan cinta. Terima kasih.